Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar a'adzana Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tauhid dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan dan jelaskan bahwa agama yang lurus adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang lurus kata Allah. Namun dari sisi syariat tentu Allah subhanahu wa ta'ala telah bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Syariat Islam yang ada pada kita sekarang tidaklah sama dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Dari sisi syariat, sholat, puasa, haji, dan ibadah yang lainnya, tata caranya berbeda. Namun, dari sisi tauhid, pengesaan semuanya sama. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir, semuanya beragama Islam. Islam di sini, Islam yang bermakna apa? Khusus atau umum? Umum. Islam yang bermakna umum, artinya tunduk dan patuh terhadap syariat Allah. Adapun pada masa kita Islam secara khusus, yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islamnya secara khusus. Nah, jadi Islam mempunyai dua makna. Makna secara umum itu seluruh agama nabi, dan Islam secara khusus, yakni Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat nabi terdahulu yang mengaku muslim tidak dianggap sampai dia mengikuti Islam yang ada di zaman kita sekarang. pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim yang lainnya, mereka Islam. Ya, mereka mengesakan Allah dengan syariat yang ada atau yang dibawa oleh nabi mereka. Tetapi begitu Islam datang, Nabi Muhammad diutus, wajib bagi mereka untuk beriman dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad, mereka dianggap kafir meskipun mereka orang yang beriman terhadap syariat nabinya. Ya. Suatu kaum beriman, tunduk, patuh, taat dengan syariat Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Begitu datang Nabi Muhammad dengan syariat yang ada, mereka tidak tunduk, tidak patuh, ingkar, maka mereka kafir. Mereka kafir jika setelah diutus Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Nah, pada pekan yang lalu, ini suara jelas, kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan untuk perkara yang sia-sia. Kita hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk santai-santai, tetapi untuk ibadah, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Dan ketahuilah bahwa derajat seseorang di akhirat nanti bergantung dengan amalannya. Kalau masuk surga itu bergantung dengan rahmat Allah. Meskipun banyak ibadahnya, kalau enggak dirahmati Allah enggak masuk surga. Ya mungkin di dalam amalannya ada kesyirikannya sehingga nampaknya bagus ternyata hapus amalannya, bisa jadi. Ya. Barakallahu fik. Jadi untuk masuk surga seseorang itu bergantung dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi setelah masuk surga, derajat seseorang di akhirat itu ditentukan dengan amalannya. Amalan wajibnya, amalan sunnahnya, ini yang akan menentukan derajat seseorang di akhirat. Apa kata Allah? Walikullin darajatin mimma amilu. Derajat yang mereka dapatkan di akhirat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Waliyuwafiyahum a'malahum wahum layudlamun, dan mereka pasti akan diberikan balasan atas perbuatannya, ibadahnya, mereka sama sekali tidak terzalimi. Jadi barakallahu fikum, apa yang kita kerjakan dari amalan soleh, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, itu buat kita, bukan buat orang lain. Itu yang akan mengangkat derajat kita di akhirat. Sehingga jangan cukup hanya dengan amalan wajib. Ah, yang penting saya jaga wajibnya. Iya, alhamdulillah. Tapi derajat nanti rendah di akhirat. Sebab derajat nanti seseorang ya sesuai dengan amalannya. Semakin banyak amalan seseorang, amalan-amalan sunnahnya, maka akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karena itu hendaknya kita semangat di dalam mengerjakan amal soleh yang wajib ataupun yang sunnah. Karena itu semua keuntungannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Bahkan nanti orang lain akan lari dari kita. Masing-masing hidup di akhirat. Ya. Kata Allah dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhih. Di mana hari seseorang lari dari saudaranya. Lari, menghindar. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Masing-masing. Semuanya takut akan dirinya. Selamatkah saya atau tidak. Mereka lari dari saudaranya. Kenapa? Khawatir pahalanya diambil. Khawatir pahalanya diminta. Maka mereka lari. Mereka menghindar. Nanti di akhirat ada masanya kita semuanya ya saling menyelamatkan diri masing-masing. Kalau di dunia kita perhatian sama istri, di dunia kita perhatian sama orang tua, perhatian sama anak, di akhirat masing-masing akan lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, hisabnya masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk ibadah, ketahuilah annal ibadah, bahwasanya ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah dikatakan ibadah, tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dengan adanya tauhid. Naam. Jadi tadi kita sudah sampaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Maka kalau Anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah, ketahui bahwa ibadah tidaklah dikatakan ibadah sampai dia menerapkan tauhid. Maksudnya menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadahnya, puasanya, sholatnya, sodakohnya, kalau tauhidnya menyimpang, hapus seluruh amalannya. Sodakohnya banyak, luar biasa. Sholatnya, puasanya juga banyak. Tetapi, di satu sisi, dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Doa ke kuburan, minta-minta ke orang yang sudah mati. Kira-kira, amalan-amalan yang banyak yang dia kerjakan bisakah menyelamatkan dirinya? Lah, sama sekali tidak. Penyebabnya apa? Penyebabnya satu ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Yaitu berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Nah, karena doa ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Hapus seluruh amalannya. Sebagaimana tadi, ibadahnya tidak teranggap. Ibadahnya tidak teranggap. Kenapa? Karena tidak adanya tauhid pada dirinya. Masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah. Dan perumpamaan itu, perumpamaan ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, seperti perumpamaannya sholat, tidaklah dikatakan sholat kecuali dengan bersuci. Antum sholat 100 rakaat. Bagus tidak? Bu Salma, bagus enggak? Bagus. Luar biasa. Tapi enggak sholat, enggak wudu, tanpa wudu. Iya, sholatnya 100 rakaat tapi tanpa wudu. Kira-kira sholatnya gimana? Sah tidak? Tidak sah. Demikian juga dengan ibadah. Banyak ibadahnya. Tapi tanpa tauhid. Ibadahnya kepada selain Allah juga. Menyekutukan Allah. Kira-kira ibadahnya yang lain tadi, yang banyak tadi, teranggap tidak? Hapus, tidak teranggap. Ya, sebagaimana sholat, tidak teranggap sholat kecuali dengan berwudu, dengan bersuci. Sebanyak apapun sholatnya yang dia kerjakan, kalau tanpa berwudu, ya enggak dianggap sholat. Senam namanya. Hanya bangkit duduk tanpa wudu. Naam. Qala fa idza dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan rusak ibadahnya. Pegang ini. Kalau kesyirikan masuk ke dalam suatu ibadah, fasadat. Rusak ibadahnya. Kal hadats idza dakhala fit thaharah. Seperti hadas yang masuk ke dalam bersuci. Kita lagi wudu, sholat, sunnah, lagi tahiyat, berhadas, keluar angin. Kira-kira sholatnya gimana? Terus atau rusak? Rusak. Karena kemasukan hadas. Demikian juga dengan tauhid. Dengan ibadah, kemasukan syirik, rusak. Hapus. Barakallahu fikum. Namun, ketahuilah bahwa semua kesyirikan itu menghapus ibadah. Semua kesyirikan, mau syirik besar, mau syirik kecil, menghapus ibadah. Hanya saja perbedaannya, kalau syirik besar menghapus seluruh ibadah. Dari awal dia kerjakan sampai terakhir dia melakukan kesyirikan, hapus kalau kesyirikannya syirik besar. Jadi syirik besar menghapus seluruh ibadah. Namun syirik kecil menghapus ibadah yang diiringi dengan syirik kecilnya tadi. Contoh apa syirik kecil? Riya. Riya itu ingin dilihat. Dia ibadahnya ingin dilihat. Begitu kalau ada orang nampaknya ibadahnya bagus. Ya, nampaknya dia seorang yang soleh. Sholatnya khusyuk. Ya, begitu hilang, tidak ada orang, tidak sholat. Atau yang tadinya sholatnya bagus, jadi sembarangan, asal-asalan. Bagusnya kalau pas ada orang saja. Ini syirik, syirik kecil. Yang terhapus seluruh ibadahnya atau ibadah itu saja? Ibadah itu saja. Ya, jadi riya, ingin dipuji, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Atau sum'ah, riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ketika dia beramal, tidak ada yang melihat dia. Di malam hari misalnya, dia tahajud, qiyamul lail. 11 rakaat misalnya. Sambil menangis, sambil berdoa. Ikhlas. Tapi besok harinya, muncul perasaan sum'ah, ingin didengar. Dia ceritakan, oh semalam saya sholat 11 rakaat. Saya berdoa, saya ini menangis. Dia sum'ah. Tujuannya ingin diperdengarkan, ingin pujian. Tapi melalui pendengaran tadi. Agar didengar ibadahnya oleh yang lain. Oh ternyata dia ahli ibadah. Malam harinya tidak tidur tapi ibadah. Sum'ah. Hapus amalannya. Amalan mana yang hapus seluruhnya? Atau amalan yang diiringi dengan syirik itu? Amalan itu saja. Baik. Barakallahu fikum. Jadi. Idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk ke dalam ibadah. Merusak ibadah. Ya. Merusak ibadah. Dan syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, mutlak menghapus seluruh ibadah. Seluruh ibadahnya. Tapi kalau syirik kecil, maka yang rusak adalah ibadah yang diiringi dengan kesyirikan tadi. Riaknya. Ibadah yang ada riaknya. Ibadah yang ada sum'ahnya. Nah, capek-capek ngumpulin uang. Capek-capek tenaga pergi ke Baitullah Haji. Ya, nyampe Ka'bah selfie. Nih, lihat, saya lagi hajian. Nih lihat saya lagi umroh. Hapus ibadahnya. Na'udzubillah. Nah. Apalagi. Begitu pulang. Enggak mau kalau enggak dipanggil haji. Marah. Kamu enggak sopan. Saya ini sudah haji. Panggil Pak Haji. Astagfirullah. Capek-capek dia ibadah. Perjuangan. Menghabiskan waktu. Menghabiskan uang. Meninggalkan anak. Ya. Hapus hanya karena menginginkan pujian yang dia inginkan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui annasyirka, bahwasanya kesyirikan, idza khalatul ibadata, apabila mencampuri suatu ibadah, afsadaha, dapat merusaknya, merusak ibadahnya, wa ahbatal amala, dan menghapus amalannya, wa sara sahibahu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma alaika ma'rifata dzalik, maka yang paling penting untukmu adalah mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan tadi. Ya, saya ulangi, kalau sekarang kita sudah tahu bahwasanya kesyirikan apabila mencampuri suatu ibadah, bisa menghapus ibadahnya dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka, maka yang paling penting adalah mengetahui kesyirikan tadi. Ya, kalau kita sudah tahu kesyirikan itu menghapus ibadah, maka yang paling penting apa? Ibadahnya atau mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan? Mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. Karena alladzi la ya'rif asy-syai' yaqa'u fi. Alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fi. Karena kalau seseorang tidak mengetahui suatu penyimpangan, suatu kesyirikan, dia akan terjatuh tanpa sadar. Kan gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis dan macam-macam kesyirikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari diri kita daripada terjatuh ke dalam kesyirikan tadi. Nah, maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, ya, sir Rasulullah, yang menjaga rahasia Rasulullah. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman ini sahabat yang dikenal amanah di dalam menjaga amanah dari Rasulullah. Ya, beliau ceritakan tentang orang-orang munafik, ini munafik, ini munafik. Hanya Hudzaifah yang tahu, yang diceritakan oleh Rasulullah. Hatta Umar bin Al-Khattab enggak diceritakan oleh Rasulullah. Ya. Hanya Hudzaifah yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ketika kebanyakan sahabat bertanya kepada Rasul tentang amalan-amalan ibadah, tentang kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah, amalan apa yang akan diangkat derajatnya, diberikan keutamaan yang besar. Ini banyak sahabat yang bertanya tentang keutamaan. Tapi lain sendiri dengan Hudzaifah bin Yaman. Beliau yang beliau tanyakan apa? Tentang keburukan. Ya Rasulullah, keburukan apa saja yang dapat menghapus amalan? Keburukan apa saja yang bisa menjadikan pelakunya mendapat murka Allah? Jadi subhanallah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya. Maka banyak dari saudara kita kaum muslimin, mereka melakukan dosa-dosa besar disebabkan ketidaktahuan mereka tentang hukum perbuatan tadi. Transaksi bank, pinjam uang di bank, ya praktek leasing, membungakan pinjaman, memanfaatkan barang gadaian, ya. Itu semua riba, itu semua dosa besar. Tapi mereka di masyarakat banyak sekali melakukan ini. Ketika disebutkan bahwa itu termasuk dosa besar, kaget mereka. Loh, masa dosa besar? Iya, karena itu termasuk riba. Oh, berarti selama ini saya begini. Penyebabnya apa? Karena tidak tahu hukum bahwa dosa perbuatan itu dosa besar. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui perkara-perkara jelek, perkara-perkara yang dimurka oleh Allah, supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Nah, ya. Maka kata Syekh, kalau Anda mengetahui bahwa kesyirikan itu dapat menghapus ibadah, tentu Anda tidak ingin ibadahmu hapus, ya kan? Dengan sebab kesyirikannya masuk. Maka yang paling penting Anda mengetahui jenis-jenis kesyirikan supaya terselamatkan daripada mengerjakan kesyirikan dan ibadahmu terjaga. Nah, la'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirimu daripada kesyirikan ini. Syabakah, perbuatan, wahya syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya kesyirikan, yang pertama, ya, di antara bahaya besar kesyirikan, syirik besar maksudnya, ya, Allah tidak akan menghapus dosanya. Di antara bahaya besar kesyirikan adalah Allah tidak akan menghapus dosanya. Maksudnya kalau mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Tapi kalau masih hidup, dia pernah berbuat kesyirikan lalu taubat, insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah menghapus seluruh dosa. Jadi yang dimaksud pada poin pertama, Allah tidak akan mengampuni dosanya kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bih, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan menghapus dan mengampuni dosa yang di bawah syirik atau selain syirik. Lima yasha, bagi yang dia kehendaki. Nah, jadi dari seluruh dosa yang tidak akan diampuni dosanya adalah syirik besar dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, maka dosa besar, akidah ahlus sunnah, orang yang melakukan dosa besar atau mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar, ini dikembalikan kepada Allah. Misal ada orang yang lagi mencuri meninggal, atau lagi berzina meninggal, atau lagi berbuat dosa apapun itu, minum khamr, overdosis, mabok-mabokan, meninggal. Ini kita tidak bisa mengatakan dia kafir. Enggak boleh. Akidah ahlus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak pula kita menghukumi, oh dia ahlu jahannam, ahlu nar, enggak boleh. tidak boleh mempersaksikan seseorang dengan neraka kecuali adanya dalil bahwa dia penduduk neraka. Nah, tidak boleh. Kita sering lihat di media sosial ada orang mati lagi berbuat dosa. Oh, itu yang komentar luar biasa. Ini ahlul jahannam. Ini penduduk neraka. Ini masya Allah. Ya, padahal dia seorang muslim. Tetapi akidah ahlus sunnah kepada pelaku dosa besar apa? Tahta masyiatillah. Di dunia tidak dihukumi kafir. Ya, melainkan apa? Mukmin, naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya. Ya, atau fasik. Karena berbuat dosa, tidak kafir. Dan di akhirat dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, mungkin Allah akan hapus dosanya, Allah maafkan dia. Ya. Dia belum bertaubat dari dosa besarnya, begitu meninggal mungkin bisa saja Allah ampuni dosanya, dimaafkan oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam jannah. 6. Atau kalaupun Allah tidak mengampuni dosanya lalu dimasukkan ke dalam neraka, di nerakanya pun tidak kekal selama dia seorang muslim yang tidak menyekutukan Allah. Masuk neraka setelah dibersihkan dari dosanya, diazab, ya, bersih dosanya, diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Barakallahu fikum. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah untuk pelaku dosa besar, yaitu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, melainkan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكْ لِمَا يَشَاءُ, dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Nah, barakallahu fik. Kemudian di antara bahaya besar yang lain adalah menghapus seluruh amalan. Kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, seandainya kamu berbuat kesyirikan, layah batonna amaluk, akan hapus seluruh ibadahmu, akan menghapus amalanmu. Ini nabi yang diajak bicara, nabi. Seandainya nabi melakukan kesyirikan, hapus seluruh ibadahnya, apalagi kita. Nah, baik. Kemudian bahaya besar yang lainnya adalah kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Ya, kalau dosa besar tadi, masuk neraka sementara sampai bersih dari dosanya. Tapi kalau pelaku kesyirikan, dia akan selamanya di dalam neraka. Waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat kami, mereka akan masuk ke dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Nah, kembali ke permasalahan, bahwa yang paling penting adalah mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Wadzalika, dan yang demikian bima'rifati arba'u kawa'idi. Arba'u kawa'ida. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Mengetahui itu semua, kesyirikan itu, dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quran. Tambahan, ancaman bahaya besar kesyirikan, diharamkan surga dan tempatnya adalah neraka. Tambahan, diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah pasti akan haramkan untuknya surga, wa ma'wahu jahannam. Dan tempat kembalinya adalah jahannam. Tapi sekarang kita masuk ke kaidah pertama. Ya. kaidah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa kaidah itu diambil dari kata qa'id, maknanya asas atau pondasi atau pokok. Misal seperti akar, akar itu namanya asas, ya, yang bercabang di atasnya dahan-dahan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan mengetahui satu kaidah akan banyak permasalahan yang kita ketahui, ya, sebagaimana permasalahan terkait dengan masalah itu. Sebagai permisalan gambarannya adalah pondasi rumah. Ini pondasi, pondasi masjid lah katakan, ya kan? Pondasinya satu. Tapi dibangun di atasnya segala macam. Ada tembok, dinding, ada jendela, ada pintu, ada kusen, ada kipas angin, ada lampu, segala macam semuanya ada di atas pondasi tersebut. Nah, maka siapa yang mengetahui suatu kaidah, dia akan banyak mengetahui banyak permasalahan-permasalahan. Sebab dari satu kaidah bisa dikembangkan ke dalam segala macam bentuk atau keadaan. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh mengetahui kaidah tersebut. Kaidah yang pertama, anta'lama, engkau mengetahui, annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirun, membenarkan, bi annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, huwal khaliq, dialah seorang pencipta, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, wa anna dzalik, tetapi itu semua, lam yudkhilhum fil Islam, tidak menjadikan mereka masuk Islam, atau tidak menjadikan mereka selamat daripada neraka. Nah, ini kaidah pertama, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yakin, mereka itu membenarkan dengan hatinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zat satu-satunya menciptakan alam semesta. Mereka yakin percaya bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Mereka percaya yakin Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, ini orang-orang kafir. Tetapi, apakah dengan keyakinan mereka yang itu, bahwa Allah pengatur alam semesta, pencipta, menjadikan mereka selamat daripada neraka? Tidak. Apakah dengan keyakinan mereka menjadikan Rasulullah tidak memerangi mereka? Tidak. Rasul tetap perangi mereka. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap tauhid uluhiyah dalam hal ibadah. Naam. Artinya, kalau dalam masalah rububiyah, semua orang membenarkan. Semua orang mengikrarkan dan meyakini. Kecuali siapa? Kecuali Fir'aun. Itu pun mukabbiron. Hanya kesombongan saja. Hatinya membenarkan sebetulnya. Ya, hanya menampakkan, ya, bahwa dia juga turut mematikan dan menghidupkan. Maksudnya apa? Mematikan dan menghidupkan, maksudnya dia, kalau dia mau menghidupkan seseorang, ya berarti enggak dia bunuh. Kalau dia mau mematikan, ya dia bunuh. Ya, ini pemahaman yang pendek. Padahal hatinya sebenarnya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala zat pencipta alam semesta, pengatur rizki, ya, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, hampir tidak ditemui ada orang yang mengingkari Allah zat pencipta. Kalau boleh, atau mau cari bukti, antum tanya orang Nasrani nanti kalau pulang ketemu orang kafir, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menghatikan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Maksudnya Allah. Ya, mereka percaya itu. Mereka yakin. Tetapi apakah dengan meyakini itu mereka selamat? Tidak. Sehingga barakallahu fikum, kita harus mengetahui apa sih tauhid. Ini kan tauhid sebenarnya, mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya, atau meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta. Ini mengesakan, tapi mengesakan dalam hal rububiyah, dan itu bukan yang Allah inginkan. Ya, makanya Rasul diutus, ya, para nabi diutus ke setiap umat, bukan untuk menjelaskan, tahukah kalian yang menciptakan kalian itu adalah Allah, yang memberikan rezeki kalian itu adalah Allah, bukan. Tapi apa yang diutus, tujuan diutusnya Rasul, apa yang diserukan oleh para Rasul, u'budullaha wajtanibut taghut, esakanlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Ini sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun Rasul yang diutus ke dunia, ya, untuk menjelaskan tauhid rububiyah, untuk menjelaskan kepada kaumnya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, enggak ada. Semuanya diutus untuk menyeru, esakanlah Allah dan tinggalkan sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena semua manusia fitrahnya sudah mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Barakallahu fikum. Jadi bukan tauhid rububiyah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Tauhid ibadah. Jadi ibadah yang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bukti atau dalil bahwa orang-orang kafir itu percaya dengan tauhid rububiyah? Disebutkan dalam surat Yunus ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apa pertanyaan yang harus diajukan oleh Nabi Muhammad? Katakanlah, mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Wahai orang kafir, siapa yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini pertanyaan pertama. Amma yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya menghidupkan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya mematikan. Wa may yudabbirul amra? Siapa yang mengatur alam semesta? Mengatur segala urusan. Fasayaquluna, niscaya orang-orang kafir itu akan menjawab, Allah. Ini orang kafir jawabannya ketika ditanya siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka akan menjawab Allah. Allah. Fakul, maka katakanlah, afala tattaqun, tidakkah engkau bertakwa? Maksudnya dengan mengesakan Allah, kalau kamu tahu Allah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, yang menghidupkan, kenapa engkau menyembah selain Allah? Esakanlah Allah, sembahlah Allah. Naam. Barakallahu fikum. Fakul, afala tattaqun, maka katakanlah bahwa mengapa engkau tidak bertakwa dengan mengesakan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai ini kaidah pertama. Ya, kaidah pertama bahwa iman terhadap tauhid rububiyah itu belum cukup. Ya, mengesakan Allah hanya dalam rububiyah belum cukup. Sampai dia mengesakan Allah dalam hal uluhiyah atau peribadatan. Maka ada kaidah. Ya, ada kaidah penting. Al-iqrar bi tauhidir rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Membenarkan tauhid rububiyah mengharuskan juga meyakini tauhid uluhiyah. Ini kaidah. Ya. Yang membenarkan tauhid rububiyah belum cukup, melainkan juga harus mengesakan dalam hal uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah yatadamman tauhidar rububiyah. Adapun iman dengan tauhid uluhiyah, yatadamman sudah mencakup iman dengan tauhid uluhiyah. Mustahil ada orang yang dia mengesakan Allah dengan benar-benar ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menjawab selain Allah. Mustahil. Mustahil ada orang yang ibadah hanya untuk Allah, begitu ditanya siapa yang menciptakan, jawabnya selain Allah. Mustahil. Karena orang yang iman dengan tauhid uluhiyah, sudah pasti dia tauhid iman dengan rububiyah. Pasti yakin Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ini kaidah. Maka orang-orang kafir, ya, katakan Ahok hadahullah, semoga Allah menunjukkannya kepada Islam. Ketika disebut kafir, marah, enggak mau. Ya. Saya secara makna ya, konteks ininya detailnya wallahualam. Secara makna saya itu orang yang paling tahu tentang tauhid. Maksudnya saya paling beriman. Saya yakin 100% Allah yang menciptakan saya. Saya iman 100% Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi mereka enggak mau dibilang kafir. Kenapa? Karena anggapan mereka yakin, percaya, beriman Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, saya pernah dengar, pernah lihat bahkan video ketika dia marah-marah disebut orang kafir. Hadahullah, semoga Allah jadikan dia, masukkan dia ke dalam Islam, berikan hidayah. Boleh tidak mendoakan orang kafir? Hah? Kalau secara mutlak enggak boleh. Yang dibolehkan hanya untuk mendoakan dengan hidayah. Semoga Allah memberikan kepadanya hidayah. Ini boleh. Tetapi kalau mendoakan dengan keselamatan, dengan rahmat, tidak boleh. Semoga Allah menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Gimana kafir kalau didoain dengan kebaikan? Nah, jadi tidak boleh memintakan istighfar, memohonkan ampunan, mendoakan dengan keselamatan, ya, kepada orang yang kafir. Hanya satu doa yang diperbolehkan, yaitu doa agar dia diberikan hidayah. Baik. Sebagai tambahan faedah, mungkin banyak ikhwah baru yang belum tahu macam-macam tauhid. Tauhid, kalau ditanya tauhid kepada Allah, ada berapa? Ada 3. Ya, tapi kalau ditanya tauhid ada berapa? Ada 4. Nah, dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu terdapat di dalamnya 2 tauhid. Tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasulullah. Tauhid kepada Allah dengan meyakini Allah zat maha pencipta, zat pengatur alam semesta, zat yang memberikan rizki. Ya, tauhid kepada Allah. Naam. Kemudian meyakini ibadah hanya untuk Allah. Semua ibadah hanya untuk Allah. Juga meyakini Allah mempunyai nama-nama yang mulia. Naam. Ini tauhid kepada Allah. Adapun tauhid kepada Rasulullah dengan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya zat, ya, satu-satunya hamba yang mutlak harus diikuti, ya. Mengesakan Nabi Muhammad dalam hal ittiba, dalam hal mengikuti. Nah, jadi kalau ditanya tauhid kepada Allah ada berapa? Ada 3. Tauhid rububiyah, maknanya mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya. Mengesakan Allah dalam perbuatannya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki. Kemudian tauhid kepada Allah yang kedua, tauhid dalam hal uluhiyah. Yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah dan diibadahi. Kemudian tauhid kepada Allah yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana nama yang telah disebutkan di dalam Quran ataupun di dalam sunnah. Nah, ini tauhid kepada Allah ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Meyakini Allah dalam rububiyahnya yang menciptakan, memberikan rizki. Kemudian tauhid yang kedua, mengesakan Allah dalam hal ibadah. sehingga ibadah semuanya hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat. Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang mulia. Nah, ini Ahlus Sunnah disebut atau dijuluki mubtadi' oleh orang-orang mubtadi'. Nah, Ahlus Sunnah dengan membagi tauhid ini disebut Ahlul Bid'ah. Kenapa? Karena sudah membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Quran atau hadis membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka mengatakan orang sesat padahal mereka sendiri sesat. Ya, ini olok-olokan mereka kepada kita. Maka kami katakan bahwa kalau kita melihat Al-Quran dari awal sampai akhir, dalam hal Allah, dalam hal tauhid kepada Allah, tidak akan lepas dari tiga perkara ini. Mengesakan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rizki, pengatur alam semesta. Tidak akan lepas bahwa ibadah semuanya hanya untuk Allah. Dan tidak akan lepas daripada Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Itu kan semaumu saja, kata mereka. Tayyib, bacalah Al-Fatihah. Baca olehmu Al-Fatihah. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah mempunyai nama-nama yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini dalil untuk apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Baik. Baca lagi Al-Fatihah yang kedua. Surat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang mengatur alam semesta. Ini tauhid apa ini? Rububiyah. Bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid apa ini? Asma dan sifat. Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang mulia. Malik yaumiddin, yang mengatur, yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Apa ini? Tauhid apa ini? Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Kita meminta tolong hanya kepada Allah. Nah, ihdinash shiratal mustaqim, nah, baru itu tauhid terhadap Rasulullah. Ya, bahwa ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tauhid tentang Rasulullah, bahwa ibadah harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, terjawab. Baru baca Al-Fatihah saja sudah ada semua dalilnya di situ. Itu baru Al-Fatihah. Tapi untuk dalil rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semuanya sudah ada di dalam Al-Fatihah. Maka jelas. Jelas bahwa barakallahu fikum, Ahlus Sunnah berkata itu sesuai dengan dalil. Nah, bukan dengan hawa nafsu. Sebagaimana syarat sah salat? Sebagaimana syarat sah salat? Apakah di Quran disebutkan syarat sah salat itu harus bersuci, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat secara berurutan? Tidak. Tetapi para ulama yang menyusun, ya ini harus ini, yang kedua ini, ketiga ini, dengan dalil yang bermacam-macam. Dengan dalil ada di Bukhari Muslim, ada yang dalil dari Quran, ada yang dalil dari ini, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Sama halnya dengan kita, diambil dari dalil, kesimpulan-kesimpulan, jadikan satu untuk mempermudah. Nah, barakallahu fik. Jadi kalau mau membalikan, tanya syarat sah salat apa saja, dia akan sebutkan ini, ini, ini, dan ini. Coba di Quran ada tidak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syarat sah salat, atau Rasul mengatakan syarat sah salat 1, 2, 3, 4 secara runtut? Jawab, tidak ada. Tetapi dalilnya dari 1, 1, 1, dari dalil-dalil diambil ini kesimpulan, dalil ini kesimpulannya ini harus menutup aurat, dalil ini kesimpulannya harus sholat pada waktunya, dalil ini harus mengatakan menghadap kiblat, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka hanya memaksakan diri, mereka hanya memaksakan diri untuk menjatuhkan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kita cukupkan. pembahasan ini sampai kaidah yang pertama, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, mereka pun beriman dengan rububiyah Allah, tetapi keyakinan itu semua tidak menjadikan mereka masuk Islam, ya, dan menjadikan mereka selamat daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau misalnya di zaman kita ada orang kafir yang mengaku beriman, enggak mau dibilang kafir karena dia meyakini Allah Maha Pencipta, katakan, orang-orang kafir zaman dulu pun meyakini seperti yang kamu yakini. Tetapi apa? Tetap diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ibadahnya masih kepada selain Allah. Seperti Anda meyakini Allah pemberi rizki, pengatur alam semesta, tapi Anda beribadah kepada patung, kepada berhala. Nah, maka Anda pun sama dengan orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.